Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Pembahasan terakhir yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala yang kita baca adalah hukum seorang yang berbuka di Ramadan karena uzur. Kalau uzurnya telah selesai atau hilang di pertengahan hari, apakah sejak pertengahan hari dia imsak, tidak boleh makan minum dan lainnya, atau bebas, tidak ada kewajiban imsak. Kita nukil kemarin pembahasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Syarh Mumti' bahwasanya yang rajih la yalzamuhu al-imsak, tidak ada kewajiban dia menahan diri dari makan minum selama batalnya itu karena uzur, uzur safar, uzur sakit dan lainnya. Masalah berikutnya adalah dan tunjuk dia nanti muqadha. Nanti dia muqadha. Menahan diri, tidak ada kewajiban menahan diri makan minum dan nanti muqadha. Masalah berikutnya kata beliau rahimahullahu taala terkait dengan orang-orang yang mendengar mengetahui Ramadan di tengah hari. Dia tahunya di tengah hari. Apa wajib imsak? Jawabannya iya. Dia harus imsak. Ketika mendengar hari tersebut Ramadan, walaupun dapat beritanya itu siang hari, maka dia harus segera menahan diri dari makan minum dan pembatal-pembatal lain. Imsak iya. Kalau dia dengar jam 10 kah, jam 11 atau pada zuhur dapat berita hari tersebut puasa, maka wajib imsak. Ya, apakah ada kewajiban mengqadha hari tersebut? Ini dah khilaf. Ada khilaf. Qala Syaikh Shalih Fauzan hafizahallahu taala wa kadza demikian juga jika qamatil bayyinah, jika telah tegak bukti biduhul syahr, telah masuknya bulan Ramadan, fi asna'in nahar, tapi bukti tersebut, berita tersebut sampai kepada dia di pertengahan siang. Malam belum dapat berita, subuh belum dapat berita, ya siang baru dapat berita hari tersebut adalah sudah satu Ramadan. Fa innal muslimina yumsikuna baqiyatal yaum. Kalau ada berita ditetapkan bahwasanya hari tersebut telah Ramadan dan taunya kaum muslimin harus menahan diri dari sejak dapat berita sampai maghrib, menahan diri dari makan minum, dari pembatal-pembatal sejak dia dengar berita tersebut sampai maghrib. Qala, kemudian kata beliau rahimahallahu taala, wa yaqduna al-yawm ba'da Ramadan, dan hari tersebut dia qadha. Ya, kalau dapat beritanya tanggal 1 Ramadan masuk sudah zuhur, maka dia sejak saat itu harus imsak, menahan diri dari makan minum, dari pembatal-pembatal puasa, dan nanti mengqadha hari tersebut. Itu pendapat jumhur ulama. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, ini pendapat jumhur. Iya, pendapat kebanyakan para ulama, bahkan mayoritas para ulama. Kata beliau, wajibul qadha fi hadhihi masalah, wajibnya qadha dalam masalah seperti ini, dalam kasus seperti ini, aima idza qamatil bayyinah tsanan nahar, yaitu ketika adanya bukti kepastian Ramadan itu di siang hari, maka harus imsak, kemudian harus qadha. Ini adalah qaul 'ammatil ulama, adalah pendapat mayoritas ulama. 'Ammatul ulama. Iya. Ketika dapat berita siang hari, hari tersebut Ramadan, dia punya dua kewajiban. Kewajiban pertama adalah imsak, tidak boleh sejak saat itu makan minum, dan kewajiban kedua mengqadanya nanti di hari lain. Ini pendapat ammatul ulama. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat, yalzamuhum al-imsak wa la yalzamuhum al-qadha. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullahu berpendapat, iya, yang wajib atas mereka adalah imsak. Ketika mendengar siang hari tersebut sudah masuk Ramadan, maka dia wajib imsak, menahan diri dari makan minum. Adapun qadha, apakah harus mengqadha hari tersebut? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu, wala yalzamuhum al-qadha. Tidak lazim, tidak harus, tadi harus dia mengqadha hari tersebut. Iya, kenapa? Wajh dzalik, wajh sisi yang menguatkan kenapa tidak mengqadha, kata beliau, an akalahum wa syurbahum qabla qiyamil bayyinah kana mubahan. Karena makannya dia, minumnya dia sebelum dapat berita itu adalah mubah. Ya, sehingga ketika dapat berita dia berhenti dari makan minum, ya, maka tidak ada kewajiban lagi mengqadha hari tersebut. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Setelah beliau menerangkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah berkata, kata beliau rahimahullah, wa ta'liluhu wa jawabu rahimahullahu ta'ala, ta'lil yang disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah, illat, kenapa tidak wajib qadha. Iya, jawaban beliau itu, kata beliau rahimahullah, qawi. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini pendapatnya, ta'lil yang disebutkan itu kuat. Qala walakin la tatibun nafsu biqaulihi, tetapi kata beliau jiwa ini tidak merasa tenteram untuk berpegang dengannya. Artinya Syekh Utsaimin cenderung berpendapat menguatkan pendapat mayoritas para ulama. Ya, dia punya dua kewajiban. Kalau dapat berita tengah hari, hari tersebut Ramadan, dua kewajiban. Kewajiban pertama imsak, sejak dapat berita tidak boleh makan minum sampai maghrib, dan kewajiban kedua dia mengqadha hari tersebut. Ini boleh kuatkan di dalam syarah Mumti'. Nama Allah alam besar. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, kata As-Salih Fawzan hafizahullahu taala, babun fi bad'i siyamil yaum wa nihayatihi, bab masalah awal puasa di setiap harinya dan akhir puasa setiap harinya. Qala Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma katabullahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kata beliau, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadhihi, ayat ini, rukhsatun minallah, adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, lil muslimin, bagi kaum muslimin. Ini di antara rusah yang ada. Ya, di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, ini tasliyah untuk meringankan kita ya kaum muslimin. Allah menyebutkan bahwasanya puasa itu bukan hanya wajib atas kalian, juga telah wajib bagi orang-orang sebelum kalian. Keringanan yang kedua, ayyam ma'dudat. Puasa itu hanyalah di beberapa hari yang sedikit jumlahnya. Ayyam ma'dudat. Keringanan ketiga, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Yang sedang sakit. Iya. Yang sedang safar, dibolehkan dia berbuka. Di antara bentuk kemudahan juga adalah ini, rukhsah yang diberikan kepada kaum muslimin, yang awalnya di masa-masa awal puasa ya seorang itu boleh makan minum ketika berbuka sampai dirinya tidur. Kalau setelah buka tidur, ya maka ketika bangun tidak boleh makan minum lagi sampai hari berikutnya, maghrib berikutnya. Ya dia buka puasa saat maghrib, kemudian saat isya, setelah saat isya tidur. Ya walaupun dia bangun jam tengah malam, tidak boleh dia melakukan pembatal puasa, tidak boleh dia makan minum atau yang lainnya sampai datang maghrib berikutnya. Itu. Maka datang kemudahan. Ya, fal'an, sekarang bashiruhun wabtaku ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyanakum lakhayatul abiyat min lakhayatul aswad min al-fajr. Datang keringanan, silahkan kalian melakukan apa yang dilakukan ya sampai jelas benang putih dan benang hitam, yakni sampai jelas terbitnya fajar shadiq waktu subuh. Kata beliau, hadhihi, ini ayat rukhsah, diantara rukhsah keringanan dari Allah lil muslimin, waraf'un lima kana ahli al-amru fi ibtidai al-islam, menghilangkan, mengangkat apa yang ada di awal-awal Islam. Apa yang tadi di awal-awal Islam, di awal-awal diwajibkan puasa, fa innahu kana idza aftar ahaduhum, dulu awal puasa, awal-awal dalam awal Islam, apabila seseorang berpuasa, berbuka puasa, innama yahillu lahul aklu wasyurbu wajima'u ila salatil isya aw yanamu qabla dhalik, boleh dia makan minum dan lainnya ini sampai salat isya atau sampai dia tidur sebelum isya. Famatanama aw salat isya, kalau dia sudah tidur atau dia telah salat isya, haruma alaihi ta'am wasyarab waljima' ila alaihi qabila. Kalau sudah salat isya, sudah tidur, walaupun belum isya, maka dia tidak boleh lagi makan minum dan lainnya. Haram. Ini di awal-awal Islam. Sehingga fawajadu min dzalika masyaqqatan kabirah, sehingga mereka pun mendapatkan keberatan yang sangat, kesulitan yang sangat. Iya, panjang puasanya sejak badal isya sampai maghrib hari berikutnya. Fanazalat hadhihi al-ayah, maka turun ayat ini. Rukhsah bagi kaum muslimin, bahwasanya nama puasa itu sejak subuh sampai maghrib, dimulainya sejak jelas benang putih dan benang merah, yakni terbit fajar shadiq. Qala fa farihu biha farahan syadida, maka para sahabat pun gembira dengan gembira yang sangat. Haitsu abahallahu al-akla wasyurba wal jima' ila fi ayy lail sa'saim. Ya, karena setelah ayat ini turun, Allah membolehkan seorang untuk puasa, ya, seorang berpuasa untuk makan, minum dan yang lainnya di waktu kapanpun di malam hari yang dikehendaki. Ila an yatabayyana, dia sabar sampai jelas terbitnya cahaya subuh fajar shadiq min sawadil lail. Ini yang tadinya lama dari badal isya atau tidur walaupun sebelum isya sampai maghrib. Maka ketika turun ayat ini, puasa jelas mulainya itu sejak subuh, bebas melakukan apapun yang halal sampai waktu subuh. Qala qad sallallahu fawza rahimahullahu taala fatabayyana min al-ayatil karimah, maka jelaslah dari ayat yang mulia ini tahdidus saum al-yaumi, batasan puasa harian, bidayatan wa nihayatan, batasan mulainya kapan dan akhirnya kapan. Pabidayatuhu min tulil fajr tsani, awalnya itu dimulai sejak terbit fajar kedua, yaitu waktu subuh. Wa nihayatuhu, dan akhirnya ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Awalnya sejak terbit fajar shadiq, yakni ketika terbit fajar yang menunjukkan waktu subuh. Masalah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, kata penanya, hal yajibu alainal kaf an sahur inda bad'i adhanil fajr, apakah wajib atas kita untuk menahan diri berhenti dari sahur ketika telah ada yang mulai adhan fajar dan subuh? Apakah wajib berhenti ketika sudah terdengar adhan subuh? Am yajuzulana al-aqlu wa syurbu hatta yantahiyal muadzin, atau boleh kita makan minum sampai muadzin selesai dari adzannya? Jawabannya tafsil. Al-jawab kata beliau rahimahallahu taala dalam majmu' fatwanya di sini dinukil, idza kana al-muadzinu ma'rufan bi annahu la yunadi illa 'ala subhi fa innahu yajibul kaf 'anil aqli wasyurbi wasa'iril mufattirat min hin yu'adzin. Apabila muadzin tersebut ma'ruf, diketahui, dikenal, seorang yang tidak azan kecuali telah pasti waktu subuh masuk. Kalau muadzin seperti ini, muadzin yang amanah, benar-benar menjaga waktu, tidak azan kecuali setelah waktu masuk waktu, maka wajib seorang yang puasa berhenti dari makan minum, dari melakukan pembatal-pembatal puasa sejak dia mulai azan. Sejak dia mulai azan, ketika dia mulai Allahu Akbar, harus langsung berhenti. Ini kalau muadzinnya ma'ruf, la yunadi ila al-subuh. Qala qad abul rahimahullahu taala amma idza kana al-adhanu bidh-dhann wat-tahri hasbat taqawim, adapun kalau dia adzannya dengan dugaan atau dengan tahri, dia berupaya mencocoki apa yang telah ada dalam jadwal, fa innahu la haraja, maka tidak mengapa fi syurbi awil aql waqt al-adhan, tidak mengapa kalau demikian keadaannya dia makan minum ketika dia azan. Lima thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna biladan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Namun diingat ini, kata Syekh bin Baz rahimahullah, kata beliau, wal ahwatu dengan ta akhwat. Namun yang hati-hati, yang lebih hati-hati, lil mu'mini wal mu'minah, bagi seorang yang mukmin dan mukminah. Al-hirs, al-hirsu, untuk bersemangat, berupaya, bersemangat. Ala inha is-sahur qabla al-fajr, untuk mengakhiri sahur sebelum masuk subuh. Ya, misal sebelum adzan muadzin adzan, diupayakan dia selesai sahur. Ya sudah kosok gigi, ya sudah minum terakhir misalnya sebelum adzan. Amalan berdasarkan sebagai pengamalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuk ila ma yaribuk. Ya, jauhilah, tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu, ya, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Sehingga sebelum azan, sebelum masuk, selesaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pengamalan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yattaqashubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Ya, barang siapa yang dia menjauhi yang syubhat, maka dia telah berupaya menjaga agama dan kehormatannya. Demikian al-akhwat, kata beliau rahimahullah, al-mu'min wal-mu'minah hendaknya bersemangat untuk mengakhiri sahur sebelum subuh. Wallahu a'lam bishawab. Qala Syaikh Fauzan hafizahallahu ta'ala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa bi ibahatihi ta'ala al-akhla wa syurba ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabis sahur, dalam pembolehan dari Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan makan, minum sampai terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Ini dalil yang menunjukkan istihbab disunahkannya sahur. Mungkin bisa dicatat sebagai ta'liq, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ajma'al ulama', telah ijma para ulama, ala istihbabi, atas ya sunnahnya sahur, wa annahu laisa biwajib, dan sahur itu bukanlah wajib. Qala wa bi sahihain, dalam sahihain, an Anas, dari Anas bin Malik, dari Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, ya hendaknya kalian makan sahur, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya pada santapan sahur dan amalan sahur itu ada barokah. Di dalam hadis yang lain bisa dicatat, disebutkan di Syalban dalam Sahihah, di hadis yang ke-1045, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al barakatu fi thalath, al barakah fi thalath, barakah pada tiga perkara. Al-jama'at, yang pertama pada salat-salat jamaah. Was-sarid, sarid, makanan sarid. Was-sahur, dan yang ketiga adalah sahur, Dalam hadis yang lain dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan halumma ila al-ghada'il mubarak. Ya, mari kemari. Ya, kita menyantap makanan yang mubarak, yang diberkahi. Nah, disebutkan para ulama kita, apa maksud barokah yang ada pada sahur dengan beberapa apa namanya pembahasan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa ta'ala menyebutkan barokah sih barokah terkait dengan barokah duniawiyah dan barokah dininya. Kita simpulkan, yang pertama, barokah yang ada pada sahur, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Yang pertama adalah karena dengan makan sahur dia telah ittiba'u sunnah, dia telah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ittiba'u sunnah barakah. Ittiba'u sunnah. Yang kedua, dengan dia makan sahur dia telah melakukan satu amalan mukhalafatu ahli kitab, menyelisihi ahli kitab. Faslu baina siyamina wa siyam ahli kitab adalah aklatus sahar. Pembeda puasa kita dengan ahli kitab adalah makan sahur. Yang ketiga, di antara barakah yang ada adalah at-taqawwi 'alal ibadah, untuk semakin menguatkan dirinya dalam beribadah, semakin kuat untuk melakukan amal puasa. Yang ketiga, di antara bentuk barokah yang ada, yang kita tahu adalah dengan makan sahur akan menambah ziyadah bin nasyat, menambah semangat beribadah kepada Allah. Ya, bisa dia aktivitas yang lain terkait dengan dunianya atau melakukan ibadah-ibadah lain dengan semangat. Yang kelima, di antara bentuk barakah yang ada adalah karena dengan makan sahur seorang yudafi', dengan sahur ini bisa mudafa'ah su'il khuluq. Makan sahur bisa menjadi sebab mudafa'ah, menolak, mencegah su'al khuluq. Su'al khuluq, akhlak-akhlak yang jelek. Alladhi yuthiru ju', yang biasanya muncul ketika seorang lapar. Ya, mungkin kebiasaan dia kalau lapar marah-marah atau yang lainnya. Ya, dengan makan sahur akhlak-akhlak yang jelek ketika lapar ini hilang, karena dia sebelum subuhnya makan sahur. Berikutnya, ya, bentuk barokah yang ada karena dengan sebab dia makan sahur dia pun mendapatkan ya kesempatan untuk berzikir dan berdoa di waktu-waktu mustajab. Karena sahur, waktu sahur ada waktu mustajab. Dia bisa berdoa di waktu-waktu tersebut. Nah, itu diantara yang disebutkan terkait dengan masalah apa makna barokah yang ada. Qala kata beliau, kata Syaikhul Fauzan hafizahallahu ta'ala, wa qad warada bi targhib bis sahur atharun katsirah, telah warid dalam dorongan anjuran untuk sahur athar katsirah, hadis athar ini hadis-hadis yang banyak. Walau bijur'atin ma, bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Qala yastahabbu ta'khiruhu, dan disunnahkan mengakhirkannya ila waqtin fijadil fajar. Iya, sampai waktu ia menjelang terbitnya subuh, fajar subuh. Ucapan beliau rahimahallahu taala, tahfidzahallahu taala, walau bijur'ati ma'in. Ini hadis, hadis yang disebutkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Lafaz hadisnya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru barokah. As-sahuru barokah. Fala tada'u. Sahur itu adalah barokah. Maka jangan kalian tinggalkan makan sahur. Walau an yujarri'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun dengan seorang ia mengucurkan ketenggorokannya, memasukkan, ia meneguk satu tegukan air. Qala fa inna Allah azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini hadis dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Sahih Al-Jami' Shaghir. Nama Allah alam. Satu yang terlupa, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mu'min adalah korma. Jadi jangan lupa makan korma ketika sahur. Wallahu a'lam.